kejayaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kujambakan ternyata bukan hayal. Ini jadi kenyataan, pertemuan yang yang ku dambakan.